ورحمه الله وبركاته. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وعلى آلك وأصحابه ومن تبعه أي تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الأساتذة الكرام، إخوة الإيمان، insyaallah semuanya diberkahi oleh Allah. Semakin berkah, kita akan simak taujih Rabbani, mau'izah dari Allah yang akan dibacakan oleh seorang hafidz, seorang ustadz, seorang pelopor gerakan dakwah melalui hafidzil Quran di negeri yang kita cintai ini. Kalau Al-Quran dibacakan, dengarkan dengan baik-baik, simak dengan baik-baik, seakan Allah bicara langsung dengan kita. Sungguh Allah anugerahkan rahmatnya bagi mereka yang mendengar baik-baik. Ingat, yang kita dengar adalah kalam Allah, mukjizat. Mohon akhi fillah Ustaz Yusuf Mansur bacakan untuk kami taujih Rabbani. Masya Allah, terima kasih Ustaz. Pemirsa, ini lagi ada di pesantren Darul Quran. Sepertinya yang baca murid kita aja Ustaz. Di sini ada anak-anak yang belum libur, bertahan di pesantren, jagain pesantren. Barangkali ada yang sudah 30 juz atau sebelum Maulana. Coba sebelum Maulana kasih Ma, Budi ya. Siapa nama lengkapnya? Budi Cahyono. Budi Cahyono, asal mana? Boyolali. Boyolali. Salam dong orang Boyolali pakai bahasa Jawa. Coba salam orang Boyolali pakai bahasa Jawa, masih ingat enggak? Budi, di dalam Al-Qur'an ada dalam surah Al-Furqan ada ayat yang berisi tentang dua laut. Ya. Marajal Bahrain ini, coba silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وسهرا وكان ربك قديرا. صدق الله. صدق الله العظيم. سبحان الله. Ini adalah taujih Rabbani seperti yang disampaikan oleh Ustaz Arifin dan Ustaz Yusuf Mansur. Dialah Allah yang telah menciptakan dua lautan. Hadza adzbun furatun wa hadza milhun ujaj. Yang satu asin, yang satu segar. Wa ja'ala bainahuma barzakhan, dan Dia menciptakan dinding pemisah di antara keduanya. Wa hijrun mahjura, seolah-olah terpisah di antara dua bagian ini. Dan Dialah Allah yang menciptakan manusia dari air, berarti ini adalah air mani. Kemudian Dialah yang menciptakannya berbangsa-bangsa, bersuku-suku, menjadi berbagai keturunan. Wa kana rabbuka qadira, dan Tuhan Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat mampu dalam penciptaan semua ini. Subhanallah, beberapa waktu yang lalu Ustaz, saya baru pulang yang ketiga atau empat kalinya dari Maroko nyebrang ke Spanyol. Nah, ini yang belum ke Spanyol dengerin ceritanya sambil doa supaya bisa ke Spanyol. Amin. Ya, amin. Cerita Ustaz, gimana Ustaz? Nah, subhanallah, ini cerita dulu ya. Sebelum ke Spanyol, saya mampir di Maroko. Ternyata Maroko itu, ini ada ketiga kalinya, tapi yang kali ini saya berziarah ke beberapa ulama. Di antaranya ternyata ada salah satu pengarang buku namanya Dalailul Khairat. Suka dibaca di pondok-pondok pesantren. Dalailul Khairat. Di sini dibaca juga. Di sini dibaca juga. Nah, saya ketemu, saya datang ke kuburan. Ulama yang menulisnya namanya Sulaiman Al-Jazuli. Allah. Subhanallah. Jadi punya kesempatan untuk datang ke penulis buku Dalailul Khairat. Kemudian lanjut lagi Ustaz ke utara, sampailah ke kota namanya Tonja. Tanjir namanya. Nah, dari situlah menyeberang. Di sini namanya Tenjo. Tenjo. Dari situlah menyeberang Tonja. Menyeberang ke Algeciras. Algeciras itu satu pelabuhan persis di samping Gibraltar. Allah. Nah, apa yang tadi disebutkan dalam surat Al-Furqan itu mirip dengan yang ada di surat Ar-Rahman kan? Ar-Rahman. Marajal bahroini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan. Subhanallah, setiap insan yang melewati Selat Gibraltar atau Gibraltar Strait, dia akan melihat dua lautan warnanya beda. Di sebelah kanan itu akan melihat Laut Mediterania. Di sebelah kiri akan melihat Atlantik. Allah. Oke, yang Mediterranean itu suhu udaranya lebih tinggi, sekitar 11,5 derajat. Yang di Atlantik sekitar 10 derajat Celsius. Demikian juga di Mediterranean kadar garamnya lebih tinggi. Nah, karena perbedaan suhu dan perbedaan kadar garam, ketika dia bertemu, yang Mediterranean itu masuk ke dalam Atlantik. Kedalamannya kurang lebih sekitar 1000 meter. Kemudian dia terus, kalau misalnya bertemu pas titik temunya di Ustaz Yusuf Mansur, yang Mediterranean Sea ini akan masuk ke dalam sampai sekitar 300-400 km di Ustaz Arifin. Allah. Inilah pelung gitu, bertemu tapi tidak bercampur. Barzakhon itu tadi. Barzakhon itu adalah barzakhon alamian. Allah. Artinya dia terbuat dinding alami, tidak akan pernah hilang. La yabghiyan. Tidak akan pernah hilang karena memang suhu itu terus saja sepanjang masa. Demikian juga kadar garam juga terus saja sepanjang masa. Subhanallah. Nah, ini ternyata baru diketahui oleh seorang ahli oseanografi warga negara Perancis. Dia sudah kelalang-keliling seluruh dunia. Ketika dia sudah tahu betul, ternyata ini fenomena bukan hanya saja di pertemuan antara Laut Mediterania dengan Atlantik. Di Brazil juga ada, di Alaska juga ada, di Siberia juga ada, dan di berahan bumi lain banyak. Cuman kalau di Selat Gibraltar ini paling kentara karena jaraknya itu dekat, bisa dilihat dengan mata. Yang satu birunya tua, yang satu birunya agak kusam sedikit, kelihatan oleh mata. Titik temunya kemudian yang subhanallah masuk ke dalam. Nah, ketika dia tahu, mustahil seorang Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengetahui ini 15 abad yang lalu. Allah. Ini pasti ada dari satu zat yang mengetahui ilmu yang luar biasa ini. Akhirnya dia masuk Islam. Allah. Nah, jadi inilah yang disebut dengan scientific miracle of Al-Qur'an. Salah satu mujizat. Salah satu mujizat yang diketahui baru hari-hari ini, bulan-bulan ini, tahun-tahun ini. Yang dahulu mungkin para sahabat ketika baca bengong aja gitu. Apaan ini? Ini apa yang dimaksud dengan dua lautan bertemu tetapi tidak bercampur, kemudian di antara keduanya ada batas, dinding pemisah. Mereka pasti menyebut wallahu alam bil ma'na. Wallahu alam bisawab. Ternyata ada ya. Ternyata semakin kita dalami, seperti kata Ustaz Arifin tadi sampaikan, taujih robani itu memang akan masuk ke dalam hati sesuai dengan kadar ilmu kita, kadar iman kita, kadar informasi yang kita miliki. Seorang dokter pasti ketika ada ayat-ayat yang berkaitan dengan kesehatan, fahamnya itu lain dengan kita. Seorang ahli vulkanologi ketika disebutkan Jabal gitu ya, tentang gunung Autada, itu pasti akan berbeda dengan orang umum seperti kita. Seorang yang disebutkan tentang astronomi dan dia ahli betul tentang astronomi, ketakjuban terhadap ciptaan Allah lain dengan kita. Kita sih mungkin lihat bintang biasa aja, lihat planet biasa aja. Nah, sama juga yang dengan oseanografi tadi, ketika dia tahu begitu, ini ada dalam Al-Quran, ini mustahil. Karena saya, kata beliau, adalah salah satu ilmuwan yang paling lama membahas tentang kelautan dan baru tahu ada dalam Al-Quran hari ini. Oke, di sini ada yang mengenai Quran. Pemirsa di rumah silakan buka Quran. Coba, siapa? Ustaz Jamil. Nah, coba. Kasih mic-nya, buat Ustaz Jamil. Coba pemirsa di rumah buka surah Al-Baqarah. Oke. Al-Baqarah itu berapa ayat? Ustaz Jamil. Mic-nya. 280 berapa? 286. 286. Sekarang pemirsa, suratul Baqarah yang 286 itu bagi dua. Kalau dibagi dua berapa? 193. Biasa ngitung miliaran sih ente nih. 286 bagi dua, bagi ewang. 143. Udah kelamaan kagak ngitung. 286 pemirsa yang megang Quran, kita akan lihat ya salah satu bentuk kecil aja keajaiban Quran. 286 dibagi 2, 143. Oke, sekarang cek ayat 143. Di Al-Baqarah juga. Al-Baqarah juga. Coba cek. Mas David coba cek, Ustaz Jamil coba cek, pemirsa di rumah coba cek. Ayatnya tuh apa bunyinya? Coba Mas Ustaz Jamil baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. ما شاء الله kayak denger Syekh Huzaifi di Madinah ini. Kayak kiai-kiai nanti suaranya ya. Coba, coba lihat apa ada keajaiban apa coba di situ. Ummatan wasata. Ummatan wasata. Pertengahan toh? Pertengahan. Dua Al-Baqarah 286 begitu dibagi 2 143. Ternyata 143 itu wasata, pertengahan. Nah, itu salah satu saja nanti akan diungkap oleh guru-guru yang lain. Lagi senang mendengar. Allahu Akbar. Sebab kalau mendengar tidak dituntut oleh Allah. Kalau yang membahas, yang membicarakan dituntut oleh Allah untuk mengamalkannya. Makanya saya enggak ngebahas poligami. Ya. Biar enggak dituntut begitu kan. Allahu Akbar. Beliau lebih cepat memahami. Pemirsa, Ustadz diantara kami bertiga yang paling bersih Ustadz Arifin. Karena paling sering mandi. Allahu Akbar. Kalau Quran dibaca nikmat, didengar nikmat, apalagi diamalkan. Lihat Bang Syafi'i hanya senyum saja. Lihat. Paham nih ngomongnya kemana, paham nih. If you think strongly enough, you will be forced with science to believe in God. Kata orang Ketapang. Kalau kita berpikir sungguh-sungguh, maka ilmumu, pengetahuanmu akan memaksa dirimu untuk mencari Tuhan yang benar. Maka para ilmuwan itu dari semua aspek ilmu pengetahuan, pada ujung-ujungnya pengetahuan mereka memaksa mereka mencari kebenaran. Dan ternyata kebenaran itu ada dalam Al-Quran. Maka tidak heran ilmuwan-ilmuwan masuk Islam. termasuk Bang Syafi'i juga. Benar. Ini mualaf juga ya. Dulu Antonio. Antonio. Sekarang sudah Syafi'i. Allah. Masih belajar. Kokonio. Kalau saya manggilnya Kokonio. Abang Nio. Koko tuh abang ya? Abang. Ustaz Yusuf Mansur punya seorang anak, saking mahabahnya dinamain Syafi'i. Subhanallah. Angkel Syafi'i. Ya Allah, wakbar. Pantas pamannya dengan anaknya sama. Perjelas dulu nih sama apanya. Iya, sama pengen masuk surga. Tahu aja Ustaz Syafi'i pengen. Allahu Akbar, lillahi alhamd. Ada Al-Quran tertulis, ada Al-Quran tercipta alam semesta ini, ada Al-Quran hidup. Tiga Al-Quran ini memukau dan berkorelasi positif. Al-Quran tertulis kalam Allah, dan itu mukjizat. Dan Allah jaga, Allah yang jaga melalui para awliyanya. Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafidhun. Allah menggunakan bahasa kami. Kalau tauhid konteksnya aku, innani anallah la ilaha illa ana fa'abudni, beribadahlah kepada aku, tidak pada kami. Itu David. Kalau konteksnya tauhid, Allah menyebut dirinya esa, aku. Tapi kalau menunjukkan kekuasaannya, kedahsyatannya, kehebatannya, menggunakan kami, berarti disertakan makhluknya oleh Allah. Dan salah satu mukjizat Al-Quran adalah satu, bisa dihafal. Tidak ada kitab yang diklaim suci yang bisa dihafal, tidak ada. Makanya mantan pendeta Insan Mokoginta, ustadz kita juga ya, beliau sampai sekarang mengadakan sembara. Siapa yang bisa hafal kitab ya, selain Al-Quran. Ustaz gak menyebut kitab apa yang beliau maksud, tapi maksudnya paham, akan beliau kasih mobil BMW yang terbaru. Kecuali hanya Al-Quran yang bisa dihafal. Penelitian mutakhir ternyata sel-sel saraf mata, otak, jantung, paru-paru, tubuh kita ini sesuai dengan huruf-huruf Al-Quran. Maka tidak heran anak kecil pun bisa hafal Quran. Kalau dewasa itu sulit menghafal karena saraf-sarafnya sudah pada sarap. Ada selek, Ustaz. Ya udah selek semua, konslet semua di sini, sudah banyak dunia. Bang Syafi'i, Ustaz Yusuf Arifin punya anak kan, yang kakak adik ini di pesantren, kemudian adik Alvin Amar ini Aska, itu kalau subuh ke masjid itu lebih awal, kalau bangun lebih awal, jadi dia mandi 3:30, lebih awal dia, umurnya 8 tahun. Akhirnya Arifin sentuhlah kakaknya ini, kalian dari pesantren baru pulang ke masjid pas azan, lihat adikmu 15 menit, setengah jam lebih awal sudah ada di masjid. Apa jawaban kakaknya? Abi, dia belum kenal dunia. Surah. Sama nih, santri-santri ayam itu juga jangan-jangan. Jadi belum kenal dunia. Ba'al tu'sirunal hayatat dunia. Yang mengacaukan kita hijrah dari Al-Quran, yang membuat Rasulullah sedih, itu karena kita terlalu banyak dunia di hati kita. Kalau untuk dunia ini pagi, petang, lembur, rapat, meeting-meeting, kita belain. Tapi kalau untuk akhirat berat sekali. Coba kalau kita belanja di mall itu pakai setrikaan lagi, sret, sret, sret. Iya, gak mikir ya. Gak mikir. Coba kalau belanja sama tukang sayur yang datang ke rumah kita, kita banting dengan tawaran. Berapa bang? 5.000, 3.000 ya. Kadang-kadang tangannya nakal, tambahin apa sih bang? Kalau sedekah kita 5.000, 10.000 rasanya besar, betul. Banyak gak adil kita ini. Kalau nongkrong untuk acara duniawi kuat berjam-jam. Coba kalau simak Quran. tadabur Quran. Setengah jam pura-pura batuk kita. Gak betah. Sama guru juga beda. Coba lihat kalau guru piano, guru bahasa Inggris yang nyambut tuan rumah, makanannya enak, anggur, apel. Guru ngaji, comro. Pisang goreng. Astagfirullahaladzim. Ini mengingatkan Ustaz Yusuf Mansur waktu membacakan Quran di Masjid Az-Zikra waktu itu. Inna qaumit takhadu hadzal Qur'ana mahjura. Rasulullah sedih karena umatnya telah hijrah dari Al-Qur'an. Berarti meninggalkan kemenangan. Berarti umat Islam memilih kekalahan. Nah, inilah yang terjadi saat ini. Innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yad'u bil akhirin. Allah mengangkat derajat satu kaum dan merendahkan satu kaum bagaimana sikap mereka kepada Al-Quran. Kenapa umat Islam sekarang mundur terbelakang? Politik, ekonomi, sosial, budaya, militer. Karena umat Islam telah meninggalkan Al-Quran. Al-Islam mahjubun lil muslimin. Allahu Akbar walillahilham. Coba kalau kita datang ke rumah orang Islam, kita ucapkan salam, kita ketok pintunya, lalu kita mohon izin minta Al-Quran yang berada di rumahnya. Begitu dikasih Al-Quran itu, pegang, kemudian kembalikan, lalu angkat telunjuk tangan kita. Apa yang terjadi? Debu dia. Banyak debunya, Ustaz. Banyak debunya. Berarti Al-Quran jarang disentuh. Apalagi dibaca. Apalagi dipahami. Apalagi diamalkan. Padahal itu mukjizat, kalam Allah, hudan. Petunjuk yang menyelamatkan hidup kita dunia sampai akhirat. Petunjuk yang menghantarkan kebahagiaan kita di dunia yang sebentar ini. Kebahagiaan di alam kubur. Kebahagiaan saat dibangkitkan. Kebahagiaan saat melewati sirat, kebahagiaan saat menerima catatan amal, kebahagiaan kita di surga nanti bertemu dengan Sahibul Quran. Al-Quran hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar walillahil alam. Dan Al-Quran itu syifa, obat jasmani. Sakit banyak-banyak baca Quran. Arifin mengalami Ustaz Yusuf karena pernah koma 21 hari tahun 97, patok ular ini bekasnya. Koma 21 hari, menurut dokter ini juga ada Pak Ujang kawan-kawan waktu ikut merawat, menurut dokter gak ada harapan hidup. Sempat dibicarakan kuburannya ya bang, apakah dikubur di Depok atau di Banjarmasin. Rupanya belum jadwalnya karena harus bertemu dulu dengan Ustaz Yusuf Mansur dan Bang Syafi'i. Allah yang punya jadwal. Ya memang keadaannya saat itu hopeless kalau dilihat untuk hidup itu, karena racun ular sudah masuk ke seluruh tubuh, bahkan saraf-saraf otak. Hasil scanning yang dilihat oleh dokter, dan yang ngomong pakar dokter ahli ular lagi, ada dua di Indonesia, Singapura satu, di Indonesia satu. Dia bilang tidak ada harapan, kalaupun hidup idiot. Subhanallah. Lumpuh, dan yang paling menakutkan impoten. Pembuktian rupanya. Ini perjalanan mukjizat Al-Quran. Akhirnya subhanallah, Al-Quran tidak berhenti dibaca. Yang paling sering diwiridkan mungkin sehari bisa sampai ratusan, bisa mungkin 1000 kali Al-Fatihah. Dibaca terus, dibaca terus. Terbangun sedikit Al-Fatihah lagi, karena surah syifa. dan membacanya dengan keyakinan. Ini mukjizat. Ini kalam Allah. Ana inda zani abdi, aku bagaimana praduga hambaku? Kalau kita membacanya hanya sekedar bacaan, naruhnya juga di sini, tidak ada maknanya. Walaupun tetap ada nilai, tapi sedikit, tapi pengaruhnya tidak besar. Tapi kalau kita baca ini mukjizat, ini surah syifa. Baca dengan keyakinan terus. Awalnya lumpuh, pakai pempers Ustaz Arif. Udah los aja. Badan kurus 45 kilo dari 67. Habis mengalami liku-liku laki-laki tak laku-laku. Kabur semuanya. Kabur. Tapi wirid terus mulai bergerak tangan. Mata kalau melihat itu berlapis 7, David. Lapis 7 kalau ngelihat orang lama-lama. Subhanallah. Subhanallah. Terus kemudian Al-A'raf 180. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah Jalla Jalalu memiliki nama-nama yang terindah. Berdoalah dengan nama-nama Allah yang terindah itu. Disitulah sejarah Al-Asmaul Husna yang sekarang menjadi wirid zikir kita bersama. Antar Rahmanur Rahim, Ya Rahman, Ya Rahim. Itu sendiri dulu waktu itu Ustaz. Nangis sendiri, nikmatin sendiri. Dialog dengan Allah, seakan Allah membimbing kita, seakan Allah bicara langsung dengan kita, seakan Allah memberi hidayah langsung pada kita, memberi kekuatan langsung pada kita. Yang sebenarnya memang langsung. Karena semuanya tidak akan bergerak tanpa izinnya. Ini sakit, ini sehat, ini kaya, ini miskin. Wa ma tasyauna illa yasyallahu rabbul alamin. Jadi melihat semua geraknya. Karena waktu di pesantren diajarkan, tidaklah peristiwa terjadi tanpa iroda dan kudrah Allah. Subhanallah. Itu kiai ngelihat ikan nangis. Pagi-pagi beliau beri makan burung dara beliau, nangis. Kalau ngomong depan santri, nangis. Saat-saat kita protes, kenapa beliau kok jarang mau jadi imam? Begitu jadi imam, sekali saja beliau baca rupanya protes santri itu, baru kita paham. Baca Al-Fatihah sudah terisak-isak beliau. Wa yahilul atqan yabqun wa yaziduhum husua haru sujada wa buqiya. Itu hati yang sudah istiqraq memahami Al-Qur'an dengan utuh. Yang dibaca adalah mukjizat kalam Allah. Allah memperhatikan, Allah mendengarnya sehingga getaran qalbiyah terasa sekali. Satu saat Arifin punya keberanian untuk bertanya. Kenapa keberanian? Karena wibawa sekali. Guru-guru di pesantren. Jadi guru-guru itu kalau mengamalkan Quran punya wibawa yang sangat tinggi. Punya haibah. Inna sanulqi alaika qawlan saqila. Jadi qawlan saqila jawami'ul kalim. Bukan jawami'ul kalam ya bang. Terima kasih koreksinya. Kalim. Ya. Wibawa sekali. Jadi kalau bicara semua santri dengar sampai jarum jatuh pun terdengar kalau beliau masuk sunyi senyap. Itu tentu buah dari qiyamul lail dan tadabbur Quran sehingga Allah beri jawami'ul kalim itu dan kesannya kalau bicara sampai sekarang pun teringat terus. Apa kata beliau ketika ditanya kenapa kiai ayah abi ngeliat ini nangis, ya itu nangis, kalau ngomong nangis, sholat nangis. Apa jawaban beliau? Ya bunaya, inilah arasyai'an ila rabbal alamin. Anakku, ayah tidak melihat sesuatu pun di alam semesta ini kecuali rabbal alamin, geraknya Allah. Ayah tidak melihat burung, tapi bagaimana cara Allah menciptakan burung? Ayah tidak melihat ikan, tapi bagaimana cara Allah menciptakan ikan? Ayah tidak melihat makhluk ini, kecuali bagaimana Allah mendesain makhluk ini. Bagaimana rotasi evolusi alam dalam billion-billion galaksi? bergerak dalam iradah dan kudrahnya. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal ham. Mil'us samawati wal ard. Mil'u masyikta min syain ba'd. Itulah yang buat ayah kehabisan bahasa untuk mengagungkan Allah. Tetesan air mata pun tidak bisa membayar semua keakan, keagungan, kemuliaan, kedahsyatan, mukjizat Allah itu. Biarlah air mata ini menjadi saksi kerinduan ayah untuk berjumpa dengan Allah. Allahu Akbar walillahil hamd. Al-Quran itu kalau sudah ditadaburkan, bukan hanya kita mengaji, tadabur itu sudah mulai mengkajinya, menghayatinya, mengamalkannya, lalu mengajarkannya. Ternyata setelah mengajarkan, itulah kenikmatan belajar yang terbaik. Arifin Yakin, Bang Syafi'i, Ustaz Yusuf Mansur, semakin matang karena beliau mengajar. Karena beliau mengajar dan terus mengajar, karena terus berdakwah, menolong Allah, intan surullah yang surukum ayusabit akdamaku. Maka Allah tolong. Lihat harokah perjuangan beliau, bertabur dengan keberkahan. Kemudian wayusabit akdamaku. Kemudian ditetapkan pendirian oleh Allah. Semakin siqah dalam dakwah ini, semakin mantap terjun dalam dunia dakwah. Allahu Akbar walillahil hamd. Dan enggak ada jenuh-jenuhnya Al-Qur'an itu. Ini juga bagian mukjizat besar Al-Qur'an. Ta'amur ruh. Dia makanan rohani yang paling bergizi. Selain Al-Qur'an jenuh. Apa lagu yang paling ngetop dulu itu? Dulu, sekarang udah hilang. Nanti sekarang ngetop, hilang lagi, jenuh. Coba Al-Fatihah, dibaca sehari berapa? Dalam 5 waktu, 17 rakaat, kita 17 kali minimal baca Al-Fatihah. Ada yang jenuh? Nggak ada. Nggak ada yang jenuh. Malah semakin dibaca dia semakin nikmat, semakin dipahami semakin mengagumkan. Dan terbukti semakin maju zaman, semakin terbukti akan kehebatan Al-Quran itu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bang Syafi'i. Subhanallah. Luar biasa apa yang disampaikan oleh Ustaz Arifin dan Ustaz Yusuf. Memang kata Sayyidina Ali, meriwayatkan apa dari baginda Rasulullah SAW, kitabun la yanqati' ajaibu. Ini adalah satu kitab yang tidak akan berhenti keajaibannya. Siapa saja yang akan membaca, dia akan kaget. Ilmuwan akan takjub, para syair akan heran. Demikian juga para penafsir tidak akan pernah kehabisan bahan sepanjang zaman. Oleh karena itu kata Imam As-Suyuti, demikian juga Imam Al-Baqilani, i'jaz itu memiliki beberapa bentuk. Al-Quran itu mukjizat dari sisi bahasanya. Bahasa Arab Quraisy yang paling tinggi. Al-Quran itu mukjizat dari sisi susunannya. Ma'ani, badi' dan balaghahnya. Misalnya, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. S. Itu jika diterjemahin ke dalam bahasa Madura, error itu. Hilang ininya, keindahannya, apalagi kalau dalam bahasa Sunda. Ini akan hilang. Dari sisi susunannya dia mukjizat. Dari sisi tasyri'inya dia mukjizat. Bahwa Al-Qur'an itu syariahnya solihun likuli zamanin wa makan. Dia capable, adaptable dari zaman Rasul sampai hari ini, sampai yaumil kiamah. Dari sisi ekonomi ada, pemerintahan ada, keluarga ada, waris ada, sodakoh ada. Kemudian ilmu-ilmu pemerintahan ada, syariahnya mujizat, perang juga ada. Kemudian dari sisi asarun nafsi, pengaruh psikologis kejiwaan. Tadi Ustaz Arifin sudah membuktikan sendiri dengan mendawamkan Al-Fatihah, dihayati betul, diyakini betul, mujizat. Demikian juga kita mendengar Umar bin Khattab begitu keras begitu susah ketika mendengar surat Thaha langsung luluh. Demikian juga kita melihat dalam sejarah Islam disebut dengan Utsbah. Itu juga luluh juga hatinya. Dan betapa banyak Al-Quran dari sisi kemungkinan dihafalnya, itu juga mujizat. Tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Arifin. Demikian juga yang sekarang banyak dikaji, Al-Quran dari sisi sains dan ilmu pengetahuan. Semakin seorang itu mengkaji Al-Quran, dia akan tahu bahwa ini mustahil datang dari seorang manusia yang ummi, berada di padang pasir, belum ada teleskop, belum ada mikroskop, belum tahu di sini ada Indonesia, belum tahu di sana ada Columbus, belum tahu jarak ke matahari sekian banyak, sekian jauh, belum tahu ada Andromeda, belum tahu ada Bima Sakti, sudah sampai kepada tingkat ilmu yang sangat tinggi. Ini mujizat. Makanya kata Imam Sayyuti, al-mu'jizatu amrun khariqun lil'adah makrunun bittahadi salimun minal mu'aradah. Mujizat itu ada tiga syaratnya. Satu, dia extraordinary. Al-Quran ini adalah kitab yang extraordinary. Makrunun bitahadi, kemudian kitab ini menantang. Siapa saja yang bisa mendatangkan sepertinya, silahkan. Dan sepanjang zaman ternyata tidak ada yang bisa mendatangkan kitab secanggih Al-Quran. Dari sisi sejarah, dari sisi keakuratan, dari sisi mukjizat angka, nanti saya ingin sharing ada mukjizat angka, dan salimun minal mu'aradah, ternyata semua makhluk tidak sanggup untuk mendatangkannya, walaukan ba'duhum li ba'din zahira, walaupun satu sama lain saling membantu. Subhanallah. Ini yang saya ingin garis bawahi dari Ustaz. Tadi saya juga tertarik kepada Ustaz Yusuf Mansur ketika membelah Al-Baqarah 286 jadi 143, ternyata dibagi dua pas. Ini ada juga mujizat lagi, subhanallah. Dalam kitab-kitab Ijazul Ilmi fil Quran, misalnya kata Al-Hayah, hidup artinya, itu 145 kali. Kata Al-Maut, mati, juga 145 kali. Subhanallah. Kata manfaat dengan kata madarat sama-sama 50 kali. Kata panas dan kata dingin sama-sama 4 kali. Dan ternyata ini merujuk kepada musim. Kalau di luar negeri kan ada musim panas, musim dingin, musim semi sama musim gugur. Di Indonesia cuma satu ya, musim paceklik sama musim panen. Ada kata takut, ada musim dan duren. Subhanallah, ada kata takut dan kata harap, sama-sama 8 kali. Mungkin takut dan harap ini dari 8 penjuru mata angin, kiri, kanan, atas, bawah, utara, selatan, timur, barat. Jadi ada takut itu pasti berasal dari kiri dan kanan. Demikian juga musim panas dan musim dingin, masing-masing 1 kali. Subhanallah. Ini bukan kebetulan, karena jika kita mengarang buku, mengarang karangan, itu susah mengklop-klopkannya lagi. Dan subhanallah, ini banyak termasuk misalnya seperti kata-kata yaum, itu terulang kurang lebih sekitar 365 kali. Kata syahr, bulan, terulang 12 kali. Subhanallah. Inilah yang disebut dengan the miracle of numeric in Al-Quran. Mukjizat angka atau mukjizat matematika dalam Al-Quran. Jadi benar kata Ustaz Arifin Ilham, siapa saja yang mengambil kitab ini dengan keyakinan, dia akan mendapatkan sesuatu. Dan inilah barokah dari Ustaz Yusuf Mansur yang menghafalkannya. Siapa saja yang mendekati kitab ini, maka kitab itu akan mencintai. Nah, jikalau sudah dicintai oleh Al-Quran dan Rabbul Quran, maka semuanya akan menjadi mudah dan semuanya menjadi indah dan akan menjadi mujizat. Itulah mujizatnya. Dan ini berjalan, berlangsung dari sejak zaman Nabi Muhammad sampai hari ini. Kalau mujizat Nabi Musa kan tongkatnya berubah jadi ular, saat itu aja berhenti. Mujizat Nabi Isa, ada orang yang kusta langsung sembuh. Orang yang melihat di Palestina, yang melihat takjub. Tapi kita yang di Ketapang gak ngelihat kan. Al-Quran itu bermula dari Mekah, tetapi mujizatnya sampai ke Cianjur, sampai ke Banyuwangi, sampai ke Bondowoso, sampai ke Pati, Nganjuk, Trenggalek, Segaranten, Sukabumi, itu nyampe semuanya. Dan bukan hanya waktu itu, bahkan sampai yaumul kiamah. Solihun likuli zamanin wa makan. Ini baru nih, barangkali buat asatis juga ini sesuatu, barangkali sesuatu yang baru, bahwa mujizat kayak Nabi Isa segitu saja dan hanya di pada zamannya. Nabi Musa juga pada zamannya, kita cuma dengar cerita dan wajib meyakini saja, tapi enggak ngelihat. Kita bisa mungkin melihat sisa-sisanya. Tapi ini saya baru memahami, dan mungkin bagi para asatidz Darul Quran juga mungkin barangkali ini ilmu baru. Dan memang kelihatan bedanya ya akademisi dengan Ustadz jalanan kayak kita ini Ustadz. Kalau Ustadz akademisi ini Masya Allah, beliau siap lahir batin dengan materi dan sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Rabbil Alamin, yang kami cintai, kami hormati, kami banggakan Bapak Ustadz Arifin Ilham, Bapak Syafi Antonio, dan Bapak Ustadz Yusuf Mansur. Satu kebanggaan, satu kehormatan bagi kami keluarga besar dari Kodim 0506 Tangerang diberikan kesempatan hadir pada kesempatan hari ini untuk sama-sama mendengarkan tausiah yang luar biasa tentang the miracle of Al-Quran, sesuatu yang mungkin bagi kami sebenarnya bukan barang baru, tetapi tausiah-tausiah ini sangat menggetarkan kami ya, keluarga besar dari Kodim 0506 Tangerang. Pertanyaan yang saya ingin sampaikan Bapak Ustadz tentang bagaimana kebesaran Al-Quran ini. Dalam pelaksanaan tugas kita tentunya suka tidak suka atau cepat atau lambat pasti nanti akan berhubungan atau akan bersentuhan dengan hal-hal yang bisa dikatakan atau bisa masuk dalam kategori kita tidak melaksanakan atau sedikit mengabaikan hal-hal yang sudah tertuang dalam Al-Quran itu. Ya. Saya mohon maaf agak sulit menerjemahkannya begitu. Ya, khawatir nanti ada hal-hal yang tidak berkenan. Ketika kita sedang bertugas tentunya ada hal-hal yang kadangkala tanpa kita sadari, tanpa kita pahami. Ya. Betul Bapak Ustadz, itu kita ada. Paham Pak. Ya, apa maksudnya kita paham? Oh, bagaimana? Ya, ya. Sekarang kira-kira bagaimana kita bisa mengembalikan itu? Artinya bagaimana ketika kita sudah dalam pelaksanaan tugas kita, tekanlah kita kemudian tidak melaksanakan, akhirnya tidak sempat atau tidak bisa melaksanakan yang paling sederhana sholat wajib kita 5 waktu, kemudian kita tidak bisa melaksanakan puasa di bulan Ramadan secara lengkap utuh karena mungkin tantangan tugas dan pekerjaan kita menghendaki kita akhirnya harus melakukan sesuatu. Ya. Bagaimana langkah yang harus kita lakukan selanjutnya. Baik. Sehingga kita tidak dibayang-bayangi bahwa kita ingkar, bahwa ada kita rasa bersalah gitu ya. Betul Bapak Ustadz. Siap. Saya kira ini saja ya. Siap. Terima kasih. Bisa kami tanyakan. Terima kasih banyak. Ya, ya, memang ini saya udah lama Ustaz kepikiran, tapi ini jadi muncul lagi ya, dan mudah-mudahan bisa diselesaikan sama Ustaz Syafi'i. Beliau lebih faqih daripada saya ini. Pengen bikin fikih tentara Ustaz. Jadi fikih khusus tentara, tentang khusus polisi misalkan. Karena sesungguhnya kan kemudahan itu pasti ada dari Allah Subhanahu wa taala. sampai dikenal sholat khauf itu kan karena ada kemudahan dari Allah buat tentara-tentara muslim yang membela panji-panji Islam pada era Rasulullah Muhammad SAW. Kemudahan, gak usah ngelepas. Emang repot juga kalau wudu gitu kan, talinya banyak banget gitu kan, nyopotin sepatu gimana ceritanya. Kalau tentara gak tahu ilmu kemudahan berwudu, dia pasti kelenger. Tiap wudu lepas dulu tali atu-atu gitu kan. Nah ini masalah. Padahal kemudahan itu ada. Nah karena tidak tahu kemudahan, akhirnya cenderung meninggalkan. Atau lagi perang gitu ya Ustaz ya? Atau lagi menjaga perbatasan, gak ada ya, orang lain, cuman sendiri. Atau lagi apa dah? Ya, walaupun ada karena kelemahan, ada juga bukan karena ketidaktahuan, tapi kelemahan hati. Misalkan jenderalnya rapatnya dari jam 10 pagi sampai jam 5, tidak ada satupun kemudian petinggi-petinggi daerah yang berani ngomong ke jenderalnya kalau sholat zuhur pak, gak ada yang berani kan, ini yang rapat jenderalnya. Nah ini juga kelemahan, bukan karena ketidaktahuan, karena kan urusannya apa kalau cuma rapat kan bisa kemudian sholat gitu kan. Nah, biar diterusin sama Ustaz Syafi. Subhanallah, ada satu cerita Ustaz. Ustaz Arifin ada cerita tentang Amr ibn As atau Khalid bin Walid memimpin satu pasukan. Di tengah jalan, biasalah prajurit junub gitu loh, mimpi. Padahal dia lagi sakit, kemudian sedang ada luka besar di kepalanya. Sedang ada luka besar di kepalanya karena yang tahu itu jikalau junub itu harus mandi dengan meratakan seluruh air ke seluruh badan, air ke seluruh badan. Ditanya, ada gak keringanan? Sang komandan bilang, tidak ada, harus mandi. Akhirnya karena dia udah mau masuk subuh, subuh kan waktunya mepet, terpaksalah dia mandi. Masuklah air ke sela-sela otaknya. Meninggal dunia. Disampaikanlah kepada baginda Rasulullah SAW, Rasul marah. Inilah sebabnya kalian bodoh kamu nanya, katanya. Harusnya dalam Islam itu kalian bisa tayamum, kemudian mengusap bagian yang dilukanya. Selesai. Tidak usah mandi pakai air. Nah, ternyata dalam fikih itu yang disebut dengan fikhul jihad. Ada juga yang disebut dengan fikhus siyar, yaitu fikih yang mengatur tentang perang. Perang dari ujung ke ujung. Dari mulai negosiasinya, bagaimana persiapannya, bagaimana siapa yang harus jadi imam, dan termasuk bagaimana tata cara sholat. Ada yang disebut dengan sholatul khauf, sholat ketika di depan ini musuh, azan antara maghrib sama isya sudah masuk. Ternyata itu ada caranya sendiri. Ada yang barisan depan lagi sujud, barisan belakang berdiri. Barisan depan berdiri, baru yang di belakang sujud. Seperti itu. Jadi intinya musuh tetap harus dilihat, gerakan dilaksanakan. Ketika keadaan tidak memungkinkan, maka baca dalam keadaan berlari dan menembak. Jadi musuh kesana. Para ulama memberikan syarat, asal jangan bicara, jangan ngomong yang lain-lain gitu loh. Oke, cukup mungkin komandannya aja yang mengatakan serbu, tapi yang lain bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah rabbil alamin, sampai beres. Itu juga bisa dikosor, bisa dijama. Oke. Ini diantara sedikit dari fikih namanya fikul jihad. Demikian juga ada yang disebut dengan sholatul khauf. Nah, kalau dalam puasa, kalau puasa itu kan ada dua kemungkinan. Ada lagi tugas terus menerus, ada juga sedang jaga. Nah, kalau lagi tugas memang benar-benar kata ulama sayu adi ilal halak, kalau diteruskan itu bisa kita binasa. Karena kan tubuh punya ketahanan tersendiri. Ada mungkin yang sudah terlatih Ustaz, itu bisa disuluh lari sepanjang 2 jam, gak apa-apa tuh. Tapi jika kalau kita disuluh lari misalnya lebih dari 20 menit, itu sedang ngos-ngosan. Ketika puasa itu karena komandannya kebetulan tidak faham atau tidak memberikan ruang, dia harus tetap melaksanakan itu. Berarti pada saat tugas itu, kalau dia tahan silahkan puasa, jikalau dia yakin tidak tahan buka. Kapan dibayarnya? Saat dia lagi pre atau dia lagi tugas di kantor. Kan biasanya ada hari-hari dari kantor. Nah itu dimungkinkan. Ekstrimnya tugas sepanjang tahun karena mungkin di strap atau dikasih sanksi, dia suruh tugas setiap hari ada 5 jam, 7 jam sehingga tidak memungkinkan dia bisa mengkodo di hari-hari lain. Ini seperti orang yang hamil menyusui, udah gitu karena produktif Ustaz, kalau produktif saya lihat beliau hamil menyusui, hamil lagi menyusui lagi, terus aja jalan gitu, hamil lagi menyusui lagi, hamil lagi menyusui lagi, tidak ada waktu bagi dia untuk stop dan puasa mengqadha, maka jatuhnya seperti itu fidyah. Oke, tapi jikalau masih ada waktu dia untuk mengqadha dia wajib, tapi jikalau tidak ada jatuhnya fidyah, dia harus memberi makan seperti halnya dia untuk keluarganya. Ini yang saya maksudkan Ustaz, fikihnya ini pocket gitu. Jadi kebayang sama saya, ya, handy. Jadi ada fikih yang bisa dibawa sama tentara, kak, terus polisi. Mungkin polisi, mungkin juga nanti fikih for nurse gitu ya, ya. Fikih buat perawat, fikih buat TKW. Ya, fikih for TKW, keren juga tuh ya. Jadi Ustaz Arifin bikinnya semacam pocket, mungkin buku saku kayak buku. Ini apa ya gitulah, paham atau, ya? Atau bisa dimasukkan ke dalam aplikasi handphone Ustaz? Oh iya, sekarang di media hati insya Allah itu bisa dimasukkan. Ya zikirnya tentara nanti dimasukin di situ. Kalau zikirnya pedagang kan beda sama zikir tentara kan. Kalau zikir tentara kan selamat, selamat, selamat gitu kan. Kalau zikir tentara kan laku, laku, laku gitu. Ya Mas David. Ya, mau Ustaz Arifin sebenarnya mau menambahkan? Kemuliaan itu kalau Al-Quran itu kita hidupkan. Kemenangan bagi hamba yang beriman yang menghidupkan Al-Quran. Maka tentara itu akan meraih kemenangan dan kemuliaan kalau menghidupkan Al-Quran. Ini mengingatkan ketika pasukan Persia dan Romawi dihantam mundur oleh umat Islam. Raja Persia mengirim utusan untuk minta bantuan pada Kaisar Cina. Tentu Kaisar Cina heran menerima utusan Persia yang minta bantuan. Dari jumlah pasukan militer jauh lebih besar Persia. Penguasaan senjata, kecanggihan senjata, Persia lebih unggul. Tapi kenapa kalah oleh tentara umat Islam yang baru muncul yang jumlahnya tidak banyak? Dengan keheranan, Kaisar Cina bertanya pada utusan Persia, apa sih istimewanya tentara Islam itu? Utusan Persia menjawab, ini bahasanya Persia, malam seperti rahib, siang seperti singa tentara Islam itu. Ruhbanan billail wa asadan finnahar. Malam mereka seperti rahib menjalin hubungan dengan Allah, qiyamul lail. Siang seperti singa gagah berani menerjang menerkam lawan. Berarti kekuatannya adalah kekuatan ruhiyah. Malam menjalin hubungan dengan Allah, kekuatan iman yang mengundang pertolongan Allah. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Pasti, sekali lagi, pasti pertolongan Allah kepada hamba-hamba yang beriman. Ini imani. Maka yang terjadilah kemenangan. Kamin fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Surah Al-Baqarah. Betapa banyak kelompok sedikit tapi benar-benar beriman, benar-benar taat kepada Allah, benar-benar berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, mengalahkan kelompok yang banyak sekedar kuantitas yang mereka tidak beriman kepada Allah. Garis bawahi, biizinillah, dengan izin Allah. Allahu Akbar. Tahajud diajarkan di Al-Quran. Maqam mahmuda. Makanya itu tentara-tentara yang tahajud itu meraih maqam yang terpuji. Kedudukan yang mulia, mulia di mata Allah. Ada 9 ayat Allah memuliakan hamba yang tahajud dalam Al-Quran. Allah yang memuliakan. Kalau Allah sudah muliakan, mulialah. Ana syarafal mu'min qiyamuhu bil-lail. Kemuliaan seorang mukmin ada pada salat malamnya. Pernah ada fitnah terjadi di kalangan ulama. Tiba-tiba Pak Kiai menyampaikan, Pak Kiai dia kena fitnah. Apa kata Pak Kiai? Jangan khawatir, beliau penegak sholat malam, beliau akan dijaga oleh Allah kemuliaannya. Subhanallah. Jadi dipitnah malah makin mulia. Karena apa? Beliau penegak sholat malam, mulia di mata manusia. Allahu Akbar. Dan ternyata qiyamul lail meraih kemenangan. Nah ini Bapak tentara semua, ikhwatal iman, amalkan Quran itu. Bahkan dulu mujahid-mujahid itu setiap bertugas mereka berwudu dan bersiwak. Bersiwak dia. Makanya senjatanya siwak bawa terus ini. Karena ikutin tentara dulu. Ya. Ini senjata ini. Jadi ketika Umar bin Khattab sebelum komando perang dicek dulu pasukannya, yang menakjubkan ditanya, sudahkah kalian bersiwak? Subhanallah, sampai perang saja. Jadi berbersih-bersih dulu, jalin hubungan dengan Allah, hidupkan sunnah Nabi. Karena dalam hidup dalam syariat dan hidup dalam sunnah Nabi, itulah hidup dalam kemenangan. Datanglah pertolongan Allah, junudan lam tarawna. Tentara-tentara Allah yang tidak terlihat, Allah kirim para malaikat, sehingga walaupun jumlah mereka sedikit, bisa mengalahkan orang yang banyak. Dan itu Allah abadikan dalam Quran. Kenapa sekarang kita kalah? Itu juga disebut dalam Quran. Wa asaitum min ba'di ma'arakum ma tuhibbun. Kalian kalah karena kalian meninggalkan Al-Quran, meninggalkan Sunnah, meninggalkan Allah, meninggalkan Rasul. Inilah yang terjadi saat ini pada umat Islam, termasuk tentara-tentara Islam, karena meninggalkan Al-Quran dan Sunnah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghil al-zalimin bil-zalimin wa akhrijna صحبه أجمعين.